Dan ini termasuk akhlak beliau. Dan yang dibicarakannya adalah pembicaraan yang bermanfaat. Agama, tanya, jawab, masalah jin. Ini biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Sehingga ta'lim, pengajaran itu tidak hanya dengan serius dalam keadaan pengajian resmi, rendah. Walaupun dalam majelis duduk-duduk, itu pun ada yang disampaikan. Walaupun tidak duduk dalam majelis dalam keadaan tidak resmi, tetap disampaikan masalah ilmu. Ini faedah penting dari teladan Rasulullah SAW. Juga berarti Rasulullah SAW ini memiliki isyrah ma'annas, pergaulan dengan masyarakatnya, wa mujalasah, dan bermajlis dengan mereka, wa alla yanzawi anhum, dan agar tidak memisahkan diri dari mereka, eksklusif, enggak mau kenal orang. Gara-garanya baca Ihya Ulumuddin. Di rumah tidak mau keluar, tidak mau bertemu orang, tidak mau berbicara. Ini stres yang demikian. Atau orang-orang yang memang kaku, kasar, tidak bisa bergaul. Adapun Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW biasa menemui mereka, menyapa mereka, ngobrol dengan mereka, dan tentunya tidak pernah lepas dari unsur-unsur dakwah, unsur-unsur nasihat. Ketika lewat petani yang sedang mengawinkan pohon korma, Rasulullah bertanya, kenapa dilakukan demikian? Menyapa mereka dan bertanya. Jadi sekedar bertanya, buktinya sekedar bertanya kalau itu adalah sekedar menyapa mereka, ketika mereka ketakutan, Rasulullah kok menanyakan, jangan-jangan enggak boleh. Maka hasilnya waktu itu tidak baik. Kemudian kenapa? Engkau kemarin mempertanyakan kenapa kami mengawinkan, maka kami tidak berani mengawinkan. Tidak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya Rasulullah sekedar menyapa. Menyapa mereka, menyapa petani tersebut. Menyapa orang yang sedang di kebunnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini adalah teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau menjawab, mengatakan, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak yang baik sebagian ada di kalangan Arab, ada, tapi tidak sempurna. Maka disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghormati tamu, betul. Mereka memiliki keberanian, betul. Tetapi keberaniannya digunakan untuk perang saudara, untuk merebut sesuatu yang duniawi. Maka diarahkan keberanian mereka. Kemudian menghormati tamunya disetujui dan ditakdir oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan seterusnya. Waktu diutam mima makarimal akhlak, sehingga yang terkenal dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di samping tauhid, akhlak. Ini dikenal oleh orang-orang Arab, mukminnya ya kafirnya kenal semua. Kalau orang-orang kafir ditanya dakwahnya orang itu apa sih, maka dia akan menjawab, mereka orang ini mengajak, karena dia kafir dia akan mengatakan orang ini mengajak kepada tauhid, agar kita beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada yang lain, dan dia mengajak kepada akhlak yang baik, mengajak kepada kejujuran, mengajak kepada begitu. Dikenal itu. Jangan sampai merusak nama baik Islam karena akhlak kita yang pecah. Jangan sampai merusak dakwah ahlu sunnah wal jamaah karena akhlak. Oh, jadi yang penting akidah, akhlak tidak penting begitu. Ini konfidena azakumullah, hati-hati. Ya. Selentingan-selentingan kalimat seperti itu muncul karena sebagian orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku salafiyin, ternyata tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki penghormatan terhadap orang yang lebih tua, tidak memiliki penghormatan terhadap tamunya, tidak memiliki suatu akhlak yang baik kepada tetangganya, dan sekian banyaknya. Sebagian yang kita khawatir mereka akan menyalahkan dakwahnya. Apa sih alirannya? Kelompok apa sih itu? Maka ya khonif rinda azakumullah, hati-hati. Bahwasanya yang dikatakan oleh para ulama untuk kita mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat, itu dalam akidah maupun dalam ibadah, dalam akhlak maupun dalam suluk, tepat kita harus mengambil teladan dari mereka. Ridwanullah alaihim ajma'in. Faedah yang lain adalah annal khilthah ma'an nas afdal minal uzlah. Khilthah ma'an nas, bercampur dengan masyarakat, itu afdal, lebih baik daripada uzlah. Uzlah itu menyendiri. Ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah kejelekan, Rasulullah menceritakan tentang kejelekan yang akan terjadi. Kemudian Hudzaifah mengatakan, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Hudzaifah, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetap kamu berpegang dengan kaum muslimin dan imam mereka dan penguasa mereka. Kemudian bertanya lagi, in lam takun jama'atun wala imam. Kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, bagaimana? Rasulullah menjawab, ta'tazil tilkal firq kullaha, tinggalkan semua kelompok, tinggalkan semua firqah, dan sampai kamu mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Apa ini? Uzlah. Ta'tazil tilkal firq artinya uzlah. Uzlah itu pada suatu saat tertentu disyariatkan. Tetapi kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang bercampur dengan masyarakat dan sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih afdal daripada yang menghindar dan mengucilkan diri di gunung. Yang ini mengucilkan diri karena takut fitnah, katanya misalnya. Ya, bagus. Orang menghindari fitnah, bagus. Tetapi, bagaimana? Bukankah masyarakat butuh orang yang seperti dia untuk menasihati mereka? Maka orang yang bersama masyarakat dan kemudian dia menyabari gangguan-gangguan mereka dengan tetap istiqomah mendakwahkan tauhid dan sunnah, ini yang lebih afdal daripada yang uzlah. Al-khiltah ma'an nasi afdal minal uzlah. Apa syaratnya? Masih ada syarat dari Syekh rahimahullah. Ma lam yakhshal insanu ala dinih, serta orang tersebut tidak terkhawatirkan atau tidak dikhawatirkan atas agamanya. Artinya tidak membahayakan agamanya. Kalau kamu di tengah-tengah orang yang bejat, yang fasad, yang rusak, kamu khawatir akan ikut rusak, kamu khawatir akan terbawa, maka ya tinggalkan tempat tersebut. Jelas itu. Ya. Itu afdal meninggalkan. Kemana? Ke lingkungan yang baik. Tetapi ketika kamu di tempat tertentu, dalam keadaan kamu melihat orang-orang yang mengganggu kamu, dan kamu mendakwahi mereka, dan kamu melihat bahwa ada hasil pada mereka dari pengaruh dakwahmu, dari hasil asar dakwahmu, maka ini lebih afdal daripada kamu mengucilkan diri di tempat tertentu atau tempat terpencil. Jadi syaratnya kata Syekh, malam yaksal insanu ala jini. Selama manusia itu tidak mengkhawatirkan atas agamanya sendiri. Fa in khasiya alai ala dinihi, tetapi kalau dikhawatirkan terhadap agamanya, fal uzlatu afdal, maka uzlah itu adalah afdal. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak ada jamaah atau tidak ada imam, maka yang diperintahkan adalah ta'tazil tilkal firq, menyendirilah kamu dan tinggalkan semua kelompok itu. liqaulin Nabi, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yushiku an yakuna khairu malir rajul ghanamun yatba'u biha sya'ful jibali wa mawaqi'ul qatar. Sebentar lagi akan terjadi bahwa harta yang terbaik bagi seseorang adalah kambing-kambingnya yang mengikuti dia, yang dia gembalakan di pinggir-pinggir gunung dan di tempat-tempat yang ada air. Artinya orang yang badawah. Badawah itu badia, tinggalnya di gunung-gunung dengan kambing dan rumput-rumputan. Rumputnya kering, pindah kepada rumput apa, ke daerah lain yang rumputnya masih segar lagi. Sebentar lagi akan terjadi yang demikian. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman. Ini gambaran. Pada suatu saat nanti ketika fitnah semakin dahsyat, kaqta'il lailil mudhlil, maka niscaya uzlah itu lebih bagus. Niscaya pada waktu itu yang paling baik adalah hidup dengan kambing di kampung. Tidak lagi kamu ke tengah-tengah kota suatu saat. Ini namanya uzlah pada suatu saat memang disyariatkan. Tetapi hukum asalnya adalah khiltah ma'annas afdal minal uzlah. Karena namanya manusia itu terbebani sesuai dengan ilmu yang dia punyai, terbebani untuk dakwah. Iya kan? Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi beban dia untuk mendakwahi manusia. Nah kalau uzlah, bagaimana dia berdakwah? Kenapa? Faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah annal malaikata alaihimus salatu wassalam yumkin an yadhharu linnasi bi ashkalil bashar, bahwa malaikat-malaikat alaihimus salatu wassalam memungkinkan untuk menampakkan diri pada manusia dalam bentuk seperti manusia, bukan seperti bentuk aslinya. Dalam keadaan bi ashkalil bashar, bentuknya seperti bentuk manusia. Ini bukti dalil bahwa malaikat itu bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia, sebagaimana dalam hadis yang sahih ini. Kata Rasulullah SAW, atadri ya Umar, tahukah engkau wahai Umar, manis sya'il, siapa yang bertanya tadi? Ketika Umar menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam, maka Rasulullah mengatakan hadza Jibril, itu adalah Jibril. Berarti yang dilihat tadi dengan wajah yang asing, yang rambutnya sangat hitam kelam, yang pakaiannya putih bersih, tidak tampak padanya bekas-bekas safar, itu adalah Jibril yang berbentuk seperti manusia. Lianna Jibril alaihi salatu wassalam tala'a ala sahabati ala al-wasfil madkur, karena Jibril alaihi salatu wassalam muncul di tengah-tengah para sahabat tadi dalam keadaan seperti manusia yang tersebut dalam riwayat tadi fil hadith, yaitu rajulun syadidu sawadi sya'ri syadidu bayadu siyabi la yura alaihi atar syafar wa la ya'rifuhu minna minas sahabati ahad, yaitu seorang yang sangat hitam rambutnya, yang sangat putih bajunya, dan tidak ada tampak atau tanda-tanda bekas safar, dan tidak dikenali oleh sahabat manapun. Ini seorang sahabat pun. Demikian pula dalam hadis-hadis lain yang Rasulullah SAW menceritakan bagaimana ada malaikat-malaikat yang datang dalam keadaan berbentuk manusia seperti ini dan seperti itu. Seperti dalam kisah si belang, si buta, dan satu lagi si kusta, kota. Itu juga malaikat. Dan apakah ini adalah hukum terus-menerus atau di keadaan tertentu saja waktu itu kemudian selesai? Ini adalah kapan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas memungkinkan malaikat untuk menampakkan diri sebagai manusia. Wa min fawaidil hadis, dan juga di antara faedah-faedah hadis adalah husnu adabil muta'allim amamal muallim. Baiknya akhlak seorang muta'allim, seorang yang belajar, amamal muallim, di hadapan gurunya. Haitsu jalasa Jibril alaihi salatu wassalam amaman nabi. Dari mana kita dapatkan pelajaran akhlak bagi seorang yang belajar kepada gurunya? Kita ambil dari bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi al-jalsa, dengan cara duduk yang seperti tadi, yang adalah alal adabi, yang menunjukkan adab yang baik. Wal iswa'i, yang betul-betul orang tersebut siap untuk perhatian dengan apa yang akan dijawab. Duduk di hadapannya, kemudian dengan dekat sampai menempelkan lututnya, kemudian memegang kedua paha Rasulullah SAW, kemudian bertanya dan menunggu jawaban dari Rasulullah SAW. Ini namanya seorang muta'allim, seperti itu. Dia siap untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh gurunya. Namanya isra, perhatian sungguh-sungguh. Bukan gurunya berbicara, dianya ngelamun. Atau gurunya sedang berbicara, dianya sender di belakang sambil mainan. Gurunya sedang berbicara, dia duduk nimang-nimang anaknya di belakang sambil ketawa-ketawa sendiri. Oh, kami ini mau ngaji, mau cari ilmu, atau mau reuni, ketemu sama ibu-ibu yang lain yang kalau tidak di pengajian nggak ketemu. Harus ada husnul adab, kebaikan akhlak dalam mencari ilmu. Bagaimana akhlaknya seorang talibul ilmi, bagaimana akhlaknya seorang mencari ilmu? Tentunya orang yang mencari ilmu itu akhlaknya adalah orang yang siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengajarnya, siap untuk menyerap dan mengambil ilmu dari gurunya. Tentunya demikian, ini modal utama. Modal utama adalah an-niyah. Wa likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya dari rumah, bukan belajar. Ya sampai sini, boro-boro mau iswa, boro-boro mau perhatian, ya. Sama sekali tidak perhatian. Karena memang niatnya dari rumah bukan untuk belajar, tapi untuk sesuatu yang lain, dari urusan-urusan duniawiyah atau urusan-urusan lain. Ikhwan fillah, a'azakumullah wa akhawati fillah. Dari hadis ini kita melihat bagaimana adab seorang yang mengambil ilmu terhadap yang menyampaikan ilmu. Wal isti'dad, lihat kitabnya. Wal isti'dad lima yulqa ilaihi, bersiap-siap untuk menerima apa yang akan dilemparkan kepadanya atau apa yang akan dikatakan kepadanya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan lututnya sampai ke lutut Nabi dan kemudian meletakkan tangannya di atas kedua paha Nabi dan kemudian menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Wa min fawaid al hadis, dan di antara faedah hadis adalah jawaz doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bismihi, bolehnya memanggil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan panggilannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kok Jibril tadi, kalau memang dikatakan oleh Rasulullah SAW yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian, tapi kok mengajarkan memanggil ya Muhammad? Apakah berarti pelajaran berikutnya adalah bolehnya memanggil Nabi dengan namanya saja? Dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, hadza yuhtamal, ini ada dua ihtimalat atau ihtimalain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah qabla nahi, sebelum dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani panggilan dengan namanya adalah sebelum turunnya larangan, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63. Yaitu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lain. Ini jangan memanggil Rasul itu seperti memanggil teman kalian sendiri. Dengan ya Muhammad, jangan begitu. Ini kemungkinan pertama, bahwa Jibril menyebutkan dengan panggilan ya Muhammad, ini adalah sebelum turunnya larangan. Ala ahadit tafsirain, yani salah satu dari dua tafsiran bahwa ayat ini adalah melarang untuk memanggil Nabi dengan namanya saja. Ada istimewa yang kedua, anna hadha jara ala adatil arab, adatil a'rab, bahwa ini biasa atau sesuatu yang berlangsung dari kebiasaan orang-orang badui, yakni orang-orang badui Arab gunung atau a'rab yang biasa tinggal di badiah. Di badiah itu di tengah-tengah padang pasir yang terpisah dari masyarakatnya dan hidupnya nomaden, tidak memiliki tempat yang tetap. Kalau di situ sudah habis rumputnya, dia akan giring domba-dombanya ke daerah lain, terus begitu, sehingga jarang bertemu masyarakat dan jarang bergaul dengan masyarakat, sehingga terkenal dengan Jafa. Jafa itu artinya kaku dalam pergaulan. Biasanya mereka kalau manggil dengan namanya saja, karena tidak terbiasa untuk membeda-bedakan ini tidak biasa begitu, karena keakrabannya, ya, kebaduiannya, mereka memanggil ya Muhammad seperti yang datang kepada Rasulullah SAW dan memanggil dari balik hujurat. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya yang memanggil kamu dari balik bilik, dari balik kamar itu adalah orang-orang yang la yaqilun, orang-orang yang kurang berakal. Karena orang A'rab, apa panggilannya? Ya Muhammad, ya Muhammad, ukhruj, keluarlah. Kami beriman, absyir katanya. Gembiralah kamu, kami masuk Islam. Emang kalau masuk Islam yang gembira siapa? Kamu sendiri. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa memberikan jasa kepadamu, kata Allah. Mereka merasa memberikan jasa kepada Nabi. Katakan, jangan merasa engkau memberikan sesuatu kepada Nabi, tapi justru Allah yang memberikan sesuatu kepada kamu dengan keislaman kamu. Itu pun kalau kamu jujur masuk Islam, kalau sungguh-sungguh masuk Islam, itu Allah yang memberikan hidayah pada kamu. Ini kenapa kok demikian? Aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Kemudian kemungkinan kedua ini mengatakan bahwa Jibril tadi datang dengan seperti orang A'rabi, seperti orang Badui, datang dalam keadaan tidak dikenal oleh para sahabat, sehingga mereka datangnya seperti seorang Badui dan memakai kebiasaan Badui. Ya Muhammad, begitu. Dan ini khalif bin a'azakumullah, kemungkinan yang kedua. Dan Syekh menyatakan wa hadza aqrab li'anna al-awwal yahtaju ila at-tarikh. Kemungkinan yang kedua ini lebih dekat, bahwa Jibril datang sebagai orang A'rabi, sebagai orang Badui. Li'anna al-awwal yahtaju ila at-tarikh, karena yang pertama membutuhkan sejarah, kapan turunnya ayat tadi dan kapan kejadian ini. Dan tentunya harus ditakdir sejarahnya apa betul seperti itu sebelum turun larangan. Tapi kalau ini kelihatan dari beberapa sisi. Pertama, orang asing. Dan biasanya kalau datang orang-orang yang tidak dikenal, sudah dipahami oleh mereka berarti dari tengah-tengah padang pasir sana, dari orang-orang Badawi. Atau juga dilihat dari datangnya langsung ke tengah-tengah, langsung menemui di hadapan Nabi. Dan ini juga kebiasaan orang Arab yang tidak pedulian. kalau datang sedang pengajian seperti ini, dia enggak pakai malu-malu duduk di luar, enggak. Langsung datang ke datang ke hadapan sini. Langsung menghadap dan kemudian, ya sih, anak pengen tahu, apa hukumnya begini? Langsung. Seperti teman sendiri, tidak dihormati seperti ustaz, seperti ulama, seperti rasul, enggak. Ini orang Arab biasanya seperti itu. Tetapi ini adalah Jibril yang datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga datang dalam keadaan mentaati perintah Allah. Karena sifat para malaikat adalah ya'maluna ma yu'marun, mengamalkan apa yang diperintahkan. Wallahu taala alam. Ala ihtimalain, atas dua kemungkinan ini, kedua-duanya kita tetap tidak diperintahkan untuk memanggil Nabi dengan namanya saja. Karena kebiasaan Badui juga tidak dianjurkan untuk diikuti oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan jangan. Esabu atau jangan menyerupai orang Badui. Nah, yang biasanya kaku ya, dan kurang penghormatannya dan sebagainya. Tetapi biasanya kalau orang Badui itu karena memang kebiasaan sehari-harinya, begitu. Ya ini apa? Tabiat ya. Bukan diniatkan untuk melecehkan, bukan. Tetapi memang kebiasaannya demikian. Dia tidak pernah bergaul dengan manusia, bergaulnya dengan kambing dan unta. Nah, wa min fawaidi hadzal hadis, dan di antara faedah-faedah hadis ini adalah jawazu su'alil insan amma ya'lam min ajli ta'lim man la ya'lam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini menunjukkan faedah bolehnya seorang bertanya tentang sesuatu yang dia sudah tahu, min ajli ta'liman la ya'lam, untuk mengajari orang yang belum tahu. Dia sudah tahu, tapi tanya lagi untuk mengajari orang-orang yang belum tahu. Karena Jibril kana ya'lamul jawab, karena Jibril tadi sudah mengetahui jawabannya. Buktinya dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Kalimat engkau benar menunjukkan kalau Jibril itu sudah mengetahui jawabannya. Ketika dijawab oleh Nabi, engkau benar. Berarti boleh, kata Syekh, bertanya tentang sesuatu yang dia sudah tahu dengan niat untuk mengajari yang lain yang belum tahu. Karena Jibril mengetahui jawabannya, liqaulihi fil hadis, karena ucapannya dalam hadis, sadaqta. Ini istinbat fikih yang tepat dari Syekh Al-Faqih rahimahullah. Ya. Berbeda dengan istinbatnya Hizbi Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid istinbatnya apa? Dengan demikian berarti kita boleh berpura-pura dan boleh bersandiwara. Jadi sandiwara itu ada dalilnya. Hadzal istinbat kita perlu pertanyakan, man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Man salafuka? Siapa salafmu? Mengikut siapa kamu? Apakah ada salaf yang mengatakan bolehnya membuat sandiwara-sandiwara? Berpura-pura demikian, berpura-pura demikian, membuat masrahiyah, yang satu pura-pura jadi kafir, yang satu pura-pura jadi mukmin, kemudian pura-pura jadi nabi. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian katanya dalilnya ada, yaitu ketika Jibril datang berpura-pura bertanya. Itu istinbat yang batil. Mestinya kalau kamu faqih memiliki fiqh, akan memahami seperti apa yang dipahami oleh fuqaha, yaitu bolehnya bertanya sesuatu yang dia sudah tahu untuk mengajari orang lain. Kalau ini ditanya, man salah buka? Banyak salafuna. Salaf kita banyak. Seperti yang tanya, apa tanya kepada seseorang di hadapan orang tua, nanya, bagaimana wudu yang baik? Diajarkan demikian. Padahal untuk memberitahu orang tua ini, karena dia merasa kecil, merasa muda untuk mengajari orang tua itu, sehingga dia bertanya sesuatu yang dia sudah tahu. Ya am, bagaimana caranya berwudu yang baik di depan orang tua itu? Orang, dia mengajarkan di depan orang tua itu juga. Dia melihat bagaimana cara berwudunya. Akhirnya dapat ilmu. Demikian pula yang bertanya kepada Imam Malik depan khalifah. Ya Imam, apa hukumnya ini dan itu? Yang kebetulan Imam Malik waktu itu tidak tahu. Padahal yang bertanya tahu. Kata Imam Malik, la adri, aku tidak tahu. Maka yang bertanya itu mengatakan, ya Imam, masa perkara seperti ini kamu tidak tahu? Saya ini tidak tahu sesungguhnya, tapi saya bertanya kepadamu supaya engkau menasehati Imam, menasehati khalifah. Maka Imam Malik marahnya karena orang itu mengatakan perkara kecil. Masa perkara kecil tidak tahu? Maka Imam Malik mengatakan tidak ada dalam din masalah yang kecil. Semua perkara akan ditanya di hadapan Allah. Tapi tidak ditegur masalah bertanya sesuatu yang sudah tahu. Tidak ditegur. Karena memang itu terjadi. Banyak di kalangan salaf bertanya sesuatu yang dia sudah tahu dengan maksud mengajari yang tidak tahu. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah istinbat yang tepat dalam kejadian atau dalam riwayat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sedangkan istinbat bolehnya sandiwara, film-film, drama, apa? Bukan pelajaran tuh, dakwah. Ya ini dakwah melalui drama begitu, drama dakwah. Ini tidak ada sama sekali. Bid'atun wa muhdatsah, perkara bid'ah. Dan istinbatnya istinbat yang ngawur. Tidak pernah ada yang mendahului dia. Artinya dia yang mengada-adakan di abad sekarang ini. Walakin idza qasada as-sa'il an yata'allam min haulil mujib fa inna dhalika yu'tabar ta'liman lahum. Tetapi jika qasada as-sa'il, jika si penanya tadi bertanya, niatnya adalah an yata'allam, ingin mempelajari, min haulil mujib, dari sekitar jawabannya, fa'inna dhalika yu'tabar ta'liman lahum, maka demikian merupakan pengajaran bagi mereka. Yakni, kalau si penanya ini berniat, agar yang haulil mujib, orang yang di sekitar penjawab itu agak tahu, maka ini namanya ta'liman lahum. Bukan berbohong, bukan berdusta, kamu berpura-pura, bukan berpura-pura, saya betul-betul tanya, tapi jawabannya bukan untuk saya, untuk mereka. Dan saya bukan berpura-pura, sungguh-sungguh sidqan bertanya. Ya sis, ya ustaz, apa tafsirnya demikian, apa maknanya demikian? Dan dia meminginkan jawaban untuk dia dan untuk yang lainnya. Dia sudah pernah tahu, tapi jangan-jangan yang sekitarnya belum tahu. Nah, wa min fawaid hadzal hadis, dan juga di antara faedah-faedah hadis ini adalah annal mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Bahwasanya penyebab itu akan mendapatkan hukum yang langsung mengenainya. Idza kanat al-mubasharah mabniyah ala sabab, jika al-mubasharah, jika orang yang langsung mengenainya itu dibangun disebabkan karena si penyebab tadi. Ini kaidah ya, makanya agak sulit dipahami karena kaidah. Seseorang ada yang langsung mengenai sesuatu tapi ada penyebabnya, maka orang yang menyebabkan dan orang yang langsung ini hukumnya sama. Karena Nabi SAW bersabda, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril atakum, Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum. Kalimat yu'allimukum, kamu perhatikan siapa fa'ilnya dalam kalimat itu? Jibril. Jibril yu'allimukum, Jibril mengajari kalian. Oh iya, dia tadi mengajarkan siapa? Rasulullah atau Jibril? Rasulullah SAW. Jibril cuma bertanya. Tapi Rasulullah SAW yang mengatakan al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimu salat wa tu'ti az-zakah ila akhir. Rasulullah SAW. Yang langsung mengajari Rasulullah SAW, yang langsung mengajari mereka adalah Rasul alaihi wasallam. Ini namanya mubasyir. Jadi yang langsung mubasyir, yang langsung mengajari mereka para sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul. Jadi Abu Bakar siapa? Rasul. Al-Musabbit siapa? Jibril. Al-Musabbit Jibril. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengatakan al-Islam, al-Iman dan sebagainya kalau tidak ditanya oleh Jibril. Berarti Jibril ini adalah Musabbit. Penyebabnya. Yang menyebabkan Rasulullah menerangkan hal-hal tersebut adalah pertanyaan Jibril. Berarti Jibril ini penyebabnya dan Rasulullah SAW yang mubasyirnya. Nah, kata Syekh, hukumnya mubasyir ini, musabbir ini sama dengan mubasyir. Sehingga boleh dikatakan Jibril mengajari kalian. Loh, kok Jibril? Iya, karena Jibril yang menanyakan kepada Nabi dan Rasulullah SAW menerangkan. Maka bisa dikatakan bahwa Jibril lah yang mengajari mereka dengan cara mempertanyakannya atau mempertanyakannya kepada Rasulullah SAW. Karena Jibril penyebab mereka dapat ilmu. Jibril penyebab Rasulullah SAW menerangkan ilmu kepada mereka. Sehingga hukum yang musabbit dan mubasyir ini sama. Ini kaidah. Sehingga bukan hanya pada masalah ini saja. Pada masalah lain pun sama. Kamu berbuat sesuatu kebaikan. Tapi berbuat kebaikannya karena diajari oleh orang ini dan disebabkan oleh orang ini. Kamu begini, begini, begini, begini. Ya kerjakan. Maka apakah yang menyebabkan dapat pahala? Seperti orang yang mengerjakannya. Yang musabbit seperti al-mubasyir. Paham? Mana? Ma'anna. Perhatikan, fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum, bahwasanya ucapan Nabi, Jibril mengajari kalian agama kalian. Ma'anna al-mu'allim huwa ar-rasul, padahal yang mengajarkan secara langsung menyampaikan ilmu tadi adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Lakin lamma kana Jibril huwa sabab, tetapi karena Jibril tadi yang menyebabkan terhadap pertanyaan itu atau dengan su'alihi, dengan pertanyaannya, ja'alahu Rasul alaihi salatu wassalam huwa al-mu'allim, maka Rasulullah SAW menjadikan Rasul tersebut, Jibril tersebut sebagai mu'allim dalam kalimat yu'allimukum dinakum. Nah, demikian pula ketika dikatakan pemerintah telah membangun gedung ini. Boleh mengucapkan demikian? Padahal yang bangunnya kan tukang-tukang. Bisa enggak? Bisa. Ini mereka, mereka yang merencanakan, mereka yang mengatur, mereka yang membiayai, kemudian mereka yang mengaturnya kemudian dibangun oleh si para tukang-tukang tadi. Siapa yang membangun ini? Yang bangun gedung ini pula. Wah, dusta kamu. Ulang itu tidak pernah bangun, dia pakai dasi. Enggak pernah nyenggol tanah sama sekali kok dibilang membangun. Kamu dusta. Kamu katakan kepada orang yang mendustakan kamu, kamu tidak mengerti kaidah fikih. Kamu tidak membaca ucapan Syekh Utsaimin ketika mensyarah Arba'in Nawawiyah. Bahwa musabbib itu lahu hukmul mubasyir. Penyebab itu hukumnya sama dengan yang langsung mengerjakannya. Yang langsung mengerjakannya, yang langsung megang tanah, megang semen, ya tukang. Tetapi kan disuruh. Siapa yang nyuruhnya? Ini. Berarti yang bangun siapa? Ya ini yang bangun. Bisa dikatakan ini yang bangun, bisa pula itu yang bangun. Kalau tukang yang bangun, alal mubasyir. Kalau ini yang bangun, si pemilik adalah alal musabbib. Dan khilafuma sahih. Ucapan itu benar. Dan semuanya di masyarakat pun sudah dipahami. Iya kan? Siapa yang bangun ini? Mesti dijawab, bukan tukangnya. Akan dijawab pemiliknya yang nyuruhnya atau yang memang mandornya dan sejenisnya lah. Wallahu ta'ala alam. Dan ini akan kalian temui nanti dalam masalah-masalah fiqih. Hukum-hukum seperti ini atau kaidah-kaidah seperti ini. Bahwa al-musabbir lahu hukmul mubasir. Saya ulangi, al-musabbir lahu hukmul mubasir. Penyebab itu sama hukumnya dengan yang langsung mengerjakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa rasulullah taufiq wa'afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.